الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kajian yang lalu kita telah menuntaskan tata cara at-tawaf dan beberapa masail, beberapa hukum terkait dengannya. Berikutnya dari amalan umrah, tepatnya adalah sebagai rukun yang ketiga, yaitu as-sa'i bainas safa wal marwah. Setelah seorang mu'tamir menuntaskan tawafnya, salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam dan menuangkannya sedikit dari arah kepala, kemudian dia kembali ke arah Ka'bah pada posisi Al-Hajarul Aswad untuk memberikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka dia segera menuju ke Bukit Safa. Ketika telah mendekati Bukit Safa, sebelum menaiki bukit tersebut, disunnahkan untuk membaca ayat dalam surat Al-Baqarah, Innas Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sebagian ulama mencukupkan bacaan ini sampai di sini, ketika akan menaiki Bukit Safa, bukan ketika sudah di atas Bukit Safa. Ketika sudah mendekat ke Bukit As-Safa, di saat itu dibaca ayat ini, Innas Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sebagian ulama menganggap sunnah ayat berikutnya atau lanjutan daripada ayatnya, Innas Safa wal Marwata min Sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والله تعالى أعلم. Nampaknya bagi yang mampu sebaiknya melengkapi ayat ini sampai tuntas, dibaca ketika telah dekat dari Bukit Safa, bukan ketika telah di atas Bukit Safa. Ketika dia telah tiba di Bukit Safa, disunnahkan untuk menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Kalau dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat Ka'bah dari Bukit Safa. Namun dengan perluasan Masjidil Haram yang mau tidak mau memang harus dilakukan perluasan itu, mengingat jumlah manusia dan populasi mereka yang terus meningkat, dari abad ke abad Masjidil Haram itu diperluas hingga hari ini, sehingga dengan itu Ka'bah tidak terlihat dari Bukit Safa, namun diberi oleh pemerintah Saudi Arabia arah menuju ke Ka'bah, petunjuk arah. Maka di saat itu dia mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih, mengucapkan ucapan nabda'u bima bada Allahu bihi, kami memulai manasik sa'i ini dari posisi yang Allah memulainya, yaitu memulai penyebutannya. Di dalam ayat tadi disebutkan innas safa wal marwata. Maka kami akan memulai manasik sa'i ini dari bukit Safa, sebagaimana Allah memulai menyebutkannya. Innas safa wal marwata. Dia mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian setelah itu tetap dalam posisi menghadap ke kiblat, mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir ini diucapkan sebanyak 3 kali, tetap menghadap ke arah kiblat. Boleh 3 kali langsung berurutan, boleh diselai dengan doa-doa. Selesai yang pertama, dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, disebutkan sampai terlihat putih ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mengangkat tangan. Berdoa apa yang dia maukan, untuk dirinya, dunia dia, akhirat dia, untuk keluarga, orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal, untuk apa saja yang dia inginkan, untuk teman-temannya. Setelah itu dibaca yang kedua zikir ini, kemudian disela-sela lagi dengan doa, baru yang ketiga. Tidak ada batas waktu tertentu berapa lama dia boleh berdiam di sofa, sepuas dia. Kemudian setelah itu dia turun dari bukit Safa, persiapan untuk menuju ke bukit Marwah. Di tengah perjalanan antara Safa dan Marwah, di sana ada posisi yang dikenal dengan Batnul Wadi, perut lembah. Posisi ini sekarang oleh pemerintah Saudi diberi tanda hijau, lampu hijau besar. Nah, pada posisi ini seorang as-sa'i disunnahkan untuk melakukan lari cepat, atau dalam pengertian lari yang lebih nampak perbedaannya dengan jalan yang sebelumnya dan yang sesudahnya, semampu dia. Sunnah ini sama seperti ar-ramal, dari sisi khusus hanya untuk kaum pria melakukan lari-lari kecil di Batnul Wadi, perut lembah antara Safa dengan Marwah. Khusus hanya untuk kaum pria. Nah, bagi yang membawa ibu atau ayahnya, kakek neneknya yang menghalangi dia untuk melakukan ini, kalau di saat sa'i agak berbeda dengan tawaf. Sa'i lebih mudah kalau seandainya ibu kita yang mungkin dia masih bisa jalan, enggak harus dituntun, atau istri kita yang memang tidak disunnahkan untuk wanita melakukan lari-lari kecil di Batnul Wadi, maka kita bisa melakukannya. Kita tinggalkan dia, kemudian kita tunggu di depan. Nah, jaraknya kurang lebih 70 meter ya, atau 60 meter kurang lebihnya, seperti itu Batnul Wadi itu. Nah, kalau dia khawatir keselamatan orang tuanya atau keluarganya, maka dia tinggalkan sunnah ini. Nah, tapi selama ini yang kita lakukan memungkinkan, selama ayah atau ibu tersebut tidak mengharuskan kita setiap waktu menuntunnya, ya. Atau mungkin kalau ayah dan ibu menggunakan kursi roda, kita bisa masih melakukan as-sa'i lari-lari kecil di Batnul Wadi. Nah, Kemudian dalam sa'i tidak ada doa khusus selain yang telah disebutkan tadi. Setibanya di Bukit Marwah, dia mengulangi zikir yang tadi dibaca di As-Safa, kecuali ayat Inna As-Safa wal Marwata dibaca hanya sekali di ketika mendekati Bukit Safa dan tidak diulangi lagi, baik di Marwah maupun di Safa yang kedua atau yang berikutnya. Jadi ayat Inna As-Safa wal Marwata sampai akhirnya hanya dibaca sekali saja ketika mendekati Bukit Safa. Begitu juga ucapan Nabda'u bima bada Allahu bihi hanya diucapkan sekali ketika dia berada di atas Bukit Safa. Ketika di Marwah tidak diulangi. Begitu juga Safa yang kedua, yang ketiga tidak pula diulangi ucapan Nabda'u bima bada Allahu bihi. Tapi yang diulangi pada setiap posisi Safa maupun Marwah hingga 7 kali putaran tersebut adalah zikir La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga selesai sampai kalimat Wahazamal ahzaba wahda. Nah, apa yang boleh dibaca di saat sa'i? Bebas. Boleh dia berdoa proses perjalanan dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa. Boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh berbincang sejenak yang memang dibutuhkan perbincangan itu. Yang memang perbincangan itu dibutuhkan. Di saat sa'i ini, sebagaimana telah disebutkan kemarin, tidak disunnahkan untuk melakukan ittiba', posisi kain ihram, kembali pada posisi semula dengan menutupi kedua pundak. Al-ittiba' hanya khusus saat tawaf 7 putaran. Selesai tawaf langsung dikembalikan pada posisi semula. Kita akan menyaksikan di sana tidak sedikit jamaah umroh yang tetap pada posisi ittiba' pada saat sa'i. Seorang yang mungkin dia tidak belajar atau mungkin lupa di saat itu, dia ikut-ikutan, kok orang banyak yang masih melakukan ittiba', akhirnya tetap dia lakukan. Dia keluar dari bimbingan ilmu karena terprovokasi oleh lingkungan. Maka tentu hal ini jangan dilakukan. Kemudian setelah 7 putaran berakhir tentunya di Bukit Marwah. Berakhirnya sa'i adalah di Bukit Marwah. 7 kali putaran. Jadi dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kemudian berikutnya terus begitu hitungannya. Bukan hitungannya Safa Marwah Safa 1, ya, Safa Marwah Safa 2, tidak. Tapi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah kembali ke Safa 2, kembali dari Safa ke Marwah 3. Begitu sampai 7 kali berakhir di Al-Marwah. Setelah itu selesai amalan umrah, diakhiri dengan at-tahallul. Nah, nanti kita akan membahas jenis-jenis pelanggaran atau bid'ah yang terjadi di saat di miqat, di saat di Masjidil Haram, di saat tawaf, di saat sa'i, di saat tahallul. Banyak terjadi bid'ah-bid'ah pada proses itu. Nah, nanti kita akan kita sendirikan pembahasan tentang pelanggaran-pelanggaran dan bid'ah-bid'ah yang terjadi. At-tahallul sebagaimana sudah dibahas, bagi kaum pria bisa memilih 1 dari 2 kemungkinan. Bisa at-taqsir, yaitu memendekkan seluruh rambut kepala, tidak ada yang luput dari pisau cukur atau dari gunting cukur. Nah, semua rambut kepala yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, yang di samping, semuanya harus terkenai. Itu maksudnya merata. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum." Jangan kalian menggundul rambut kepala kalian, ru'us, semua rambut kepala. Kenapa perlu ditekankan ini? Jamaah umrah itu macam-macam. Ada yang hanya memotong sedikit saja dengan keyakinan bahwa dengan itu telah selesai tahallul. Jawabannya tidak selesai dengan itu. Nah, kalau dia belum tahallul, berarti dia masih dalam keadaan ihram. Dilarang memotong kuku, dilarang menggunakan minyak wangi, dilarang memakai baju ya yang berjahit dan semisalnya dari larangan-larangan itu tetap berlaku kalau belum tahallul. Tahallul dengan sempurna. Atau kemungkinan kedua adalah menggundul bersih rambut kepala. Dan sudah kita bahas mana yang afdol, mana yang lebih utama. Dan dalil-dalilnya pada pembahasan tentang kewajiban-kewajiban umrah. Ketika telah tahallul, maka halal baginya segala perbuatan yang dilarang. Ketika ihram. Ihram itu maknanya menjadikan perkara yang tadinya halal menjadi haram baginya untuk dilakukan. Nah, kemudian berakhir al-ihram dengan at-tahallul. Nah, dengan ini tuntas sudah pembahasan tata cara manasik umroh secara ringkas. Insyaallah setelah itu kita akan membahas tentang tawaf wada', kemudian tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang di saat umroh yang apabila dilakukan akan terkenai kafarah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.